Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني ما علمتني. اللهم أصلحنا على فكرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحمد لله para bapak, para ibu, para ikhwan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita tentu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman dan nikmatul Islam, nikmat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan Allah beramal saleh, melangkah di kaki, menunaikan kewajiban yang mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan yang demikian termasuk bagian amal-amal takwa, satu-satunya perkara yang nanti akan bermanfaat di hadapan Allah Ta'ala. Bisa semua harta dan dunia yang kita miliki tidak berguna lagi kecuali amal-amal yang kita bawa menghadap Allah Ta'ala. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ingatlah akan datangnya hari di mana semua harta dan anak kita telah tidak berguna kecuali orang-orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini hati yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita tentu tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak pada para bapak takmir dan para ikhwah yang dengan melalui beliau kita bisa silaturahim, khususnya antara saya dengan para bapak, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah para sekalian rahmati Allah, kita ingin mengambil faedah dari sebuah hadis yang sekaligus merupakan wasiat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebuah hadis yang sahih yang Nabi katakan dan hadis riwayat Muslim, badru bil a'mal fitana قَاقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يَسْفِهُ رَجُلٌ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُمْ بِأَرْضٍ مِنَ الدُّنْيَا بَاهِمُوا بِالْأَعْمَالِ. Segelar kalian beramal, ini beramal salah, fitanan, karena semuanya akan muncul berbagai macam fitnah-fitnah Istighfarul mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yumsi kafiran. Hingga di antara gelapnya fitnah yang katakan Nabi, fitanan taqita'in lailil mudhlim. Fitnah yang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Dan di antara gelapnya fitnah, ada orang yang mereka pagi harinya masih dalam keadaan mukmin, dalam hari yang sama sorenya dia telah kafir. Sorenya dalam keadaan mukmin, paginya telah dalam keadaan kafir. Lalu Nabi memberikan satu contoh fitnah yang merusak seorang yadi'u dinamu bi'arabi minat dunia, sehingga ada orang yang mereka menjual agama mereka dan merantau untuk mendapatkan potongan-potongan kehidupan dunia. Para bapak dan para ibu, para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadits yang sangat singkat ini kita mendapatkan banyak pelajaran atau banyak poin-poin pelajaran yang bisa kita ambil faedah. Yang pertama, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badru bil a'mal, hendaklah kalian segera beramal. Wasiat yang kedua, peringatan Rasulullah sallallahu tentang akan munculnya fitnah-fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah-fitnah yang bisa mengikis agama seseorang hingga dia begitu cepat berubah keislaman dia, hilangnya keislaman dia. Dan yang ketiga, Nabi mengingatkan tentang fitnah ke dunia, tentang fitnah kehidupan dunia. Di antara fitnah yang sangat banyak merusak manusia, wasiat yang pertama para jamaah rahmat Allah, badru bil a'mal, segeralah kita beramal. Ini jangan ditunda-tunda untuk kita beramal. Ketika ibnu Umar menasihatkan kepada kita sekalian, dia mengatakan, "Idza asbaqta fala tanqadiril masa, wa idza amsayta fala tanqadiris sama." Kalau Anda menemui waktu pagi dan bisa melakukan apa yang bisa Anda lakukan, jangan ditunda-tunda sampai nanti sore, ntar, nanti besok. Demikian pula kalau Anda mendapatkan waktu sore Anda, Anda bisa melakukan apa segera dilakukan. Jangan ditunda-tunda hingga Anda seakan-akan masih memiliki waktu pagi. Karena dalam banyak orang yang mereka hidup di waktu pagi tidak mendapatkan waktu sorenya, hidup di waktu sore tidak mendapatkan waktu paginya. Dan kenapa di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada kita untuk bisa untuk segera beramal saleh? Di antara alasannya sangat prinsip, para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena di antaranya kita tidak tahu kematian kapan menjemput kita. Sedangkan kematian sering datang dengan cara yang mendadak. Dan ketika kematian datang, tidak ada seorang pun yang mampu menolak. Dan kematian perkara memutuskan seluruh amal, kesempatan kita beramal. Sehingga ketika telah datang kematian, kita pun tidak lebih bisa mengungkapkan, tidak lebih bisa ini tidak kesempatan lagi untuk beramal. Jangan sampai kita nanti waktu kedatangan ilmu kita tinggal mengucapkan Rabbi rji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu, ya Rabb, kembalikan kehidupanku ya Rabb, biar aku bisa beramal saleh apa yang dulu aku tidak sempat untuk melakukannya. Kendati Allah SWT yang telah memberikan umur kepada kita, memberikan kesempatan, baik memberikan peringatan karena innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun illa yawm yub'atsun. Sekali-kali tidak mungkin manusia akan dikembalikan kehidupannya. Sesungguhnya apa yang dia ucapkan sekedar ucapan lisannya, dan dia tinggal sekarang menikmati semua apa yang dia nikmati dari alam barzakh, merasakan apa yang dia rasakan di alam barzakh. Para mati dan para iskan yang mati Allah, demikian ketika kematian datang, tidak seorang pun mampu menolaknya. Walaupun dia seorang yang kaya raya dengan hartanya, bisa membeli apa saja, akan tetapi di saat kematian datang, dia tidak akan bisa lagi membeli kehidupan. Dia tidak akan bisa memperpanjang umur dengan dia memberikan harta kepada malaikat. Malaikat maut, walaupun seorang panglima besar yang dia bisa menolak datangnya musuh dengan senjata dan pasukan dia, akan tapi dia saat itu tidak akan lagi mampu menolak datangnya Allah dengan apapun yang telah yang bisa dia lakukan. Allah Subhanahu wa Taala yang lain berfirman, kalla idza balaghati at-taraqi wa qila man raq wa qala annahu al-firaq wa taqaffata as-saqu bis-saq ila rabbika yawman al-masaq kalla idza balaghati at-taraqi. Sekali-kali tidak, ketika nyawa telah sampai di tenggorokan, waktu dalam roh, dan dikatakan mana yang sanggup, yang mampu untuk merukyah, menyembuhkan, mengembalikan kehidupannya dan menolak kematian. Tidak mungkin dia akan bisa mengembalikan kematian, mengembalikan kehidupan, menolak kematian, walaupun salingnya didatangkan 1000 dokter spesialis, didatangkan orang-orang kaya untuk menolak malaikat maut. Kematian ketika datang, la yastaqdimuna, tidak mungkin bisa diakhirkan atau dimajukan. Dan ketika dia telah yakin dia tidak akan mengalami kematian berpisah dari dunia yang dia tinggalkan, dan ketika betis mulai bertau dengan betis, saat-saat yang dia tinggal menunggu keluarnya nyawa, lalu dia akan kembali kepada Allah SWT, Allah Ta'ala. Akan tetapi lihatlah diri kita, siapa dan bagaimana kita menghadap Allah SWT. Akankah nasib kita ketika menghadap Allah seperti Allah katakan, fala sadaqa wa rasala walakin kadzdzaba wa tawalla. Dia tidak membawa pembenaran agama, dia tidak membawa iman dan memberikan dia benarkan dalam hatinya. Hatinya kosong dari keyakinan-keyakinan yang benar, dan dia pula tidak memiliki salat, tidak memiliki ibadah, tidak memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tadhurun wa man aqrab ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falaula idza balaghatil hulqum, kenapa tidak ketika dia telah sampai di tenggorokan, yang saat itu kalian pun melihat bagaimana orang yang akan mengalami kematian, sedangkan kami, para malaikat kami, lebih dekat dengan dia dibandingkan kalian, akan kalian tidak mengetahuinya. Falaula inqutum wa ramadin tarji'una ma inqutum sadiqin. Kenapa? Seandainya anda tidak merasa dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Taala, Kenapa Anda tidak mampu membalikkan kematian kepadanya? Allah ingatkan kepada kita, saat-saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ada berada di antara tiga golongan. Dua golongan yang sangat beruntung dan satu golongan yang sangat celaka. Allah katakan di antaranya, ikana minal muqarrabin, seandainya orang yang datang kepada Allah ini orang yang selalu dekat dengan Allah dan selalu mendekat dengan Allah. Dia tunaikan amal wajib, dia tunaikan amal sunnah, dia lakukan keutamaan-keutamaan dalam agama. Maka farahum wa raihanum wa jannatun na'im. Maka bagi orang demikian, dia akan mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kesejahteraan. Dia akan mendapatkan kesenangan yang Allah datangkan dari berbagai penjuru. Dan dia akan menempati jannatun na'im, jannah, tempat yang Allah sediakan bagi orang bertakwa, yang kenikmatannya ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Seluruh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Seandainya mata manusia dia pernah menikmati seluruh keindahan alam di dunia, maka keindahan jannah belum pernah dilihat oleh mata manusia. Seandainya telinga dia telah mendengarkan semua kisah keindahan dunia, maka jannah di luar akan mereka telah dengarkan segalanya. Seandainya dia telah melintas segala kelezatan, kenikmatan dunia, maka jannah di luar itu semuanya. Wa amma al-mukaddam min ashabil yamin, seandainya dia yang datang kepada Allah yang mereka termasuk ashabil yamin, kelompok yang baik, akan ada derajatnya di bawah al-muqarrabun. Fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatan pula bagi orang yang mereka termasuk ashabil yamin. Akan tapi wa yukana min al-qadidin al-dalin, seandainya dia termasuk orang yang mendusta, mendustakan Allah, mendustakan yaumul akhir, mendustakan agama Allah, mendustakan Rasul Allah, maka Allah katakan fanusulun min lahmihi, minuman buat dia adalah hidangan buat dia adalah minuman dari air yang mendidih. Wa tasliyatu jahim, dan dia akan dilemparkan ke jahanam. Para jalan rahmat Allah SWT, badiru bil a'mal, segera kita beramal, karena kita tidak tahu kapan datangnya al-maut. Al-Imam Ibn Taqah beliau mengatakan kepada kita, barang siapa yang banyak mengingat kematian, dan kita diperintahkan oleh Allah memerahmam agar kita diperintahkan Rasulullah agar kita banyak mengingat kematian. Akhiru dikahar ladat, ingatlah banyak-banyak tentang kematian. Banyaklah kita mengingat kematian. Barang siapa yang dia sering mengingat kematian, Allah akan hadiahkan tiga hal. Yang pertama, nasyatul ibadah, semangatnya kita beribadah, karena dia tahu kematian akan memutuskan segala kesempatan kita beramal. Yang kedua, surat taubat, segera dia bertaubat dari segala perkara buruk yang dia lakukan, karena dia tahu kematian datang mendadak dan tidak bisa ditolak, sehingga ketika dia terperasa, maka dia segera ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dia tunda-tunda. Dan yang ketiga, qanaatul qalbi, hati yang qanaah, dia bisa puas dan menerima pemberian Allah berapapun. Kerakusan kita pada dunia diantaranya karena kita sering melupakan kematian. Seakan kita masih hidup 1000 tahun lagi dan kita menikmati sejalan-jalan dari kehidupan yang ada. Baru di akhir hendak kita segera beramal, karena semuanya kematian selalu mengintai kita. Kenapa kita segera beramal dan kita harus segera beramal? Yang kedua diantaranya, para jalan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan kita sebagai seorang muslim, ada pada sikap ketaatan kita dan amal saleh yang kita wujudkan. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita sekalian, wa'ada Allahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدل لهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله سبحانه وتعالى berjanji kepada orang mukmin di antara kita dan yang beramal saleh, dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya, dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya Allah, janji Allah adalah hak. La yukhlifullahu wa'dah, dan Allah tidak akan mengisi janji yang Allah janjikan kepada kita. Apa janji Allah kepada setiap mukmin? Orang hatinya beriman dan dia beramal saleh, bukan orang mukmin yang pemalas, bukan orang hatinya kosong dari iman, bukan orang mukmin yang tidak beramal. Orang mukmin yang bekerja, yang beramal, dia berbuat. Allah sendiri yang pertama, wa yastakhlifanahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim, Allah akan berikan kekhilafahan sebagaimana Allah telah berikan kekhilafahan ini kepada orang sebelum kita. Jamaah rahmat Allah, sering kita bermimpi lantang, tegakkan negara, dirikan khilafah. Akan tapi kaum muslimin tidak mengenal dengan amal apa yang harus diwujudkan dalam kehidupan Islam. Ada perkataan yang sering para ulama, aqimu daulata fi nafsi, tegakkan daulah itu dalam hati anda. Artinya tegakkan tauhid dalam diri anda, tegakkan ibadah dalam diri anda, tegakkan akhlakul karimah dalam diri anda. Tokoh daulah kutil ahli, niscaya daulah akan ditegakkan Allah di muka bumi. Seandainya kita yang menuntut tegaknya khilafah, tegaknya negara, lalu kita tidak pernah datang sholat subuh, kita tidak mengenal bagaimana mentauhidkan Allah SWT, kita tidak mengenal amal saleh, penampilan kita tidak berbeda dengan kufar wal musyrikin, hati kita tidak mengenal adat-adat Islam, bagaimana kita menuntut sesuatu yang kita belum bisa mewujudkan sedikit pun dalam diri kita? Yang kedua, Allah SWT akan berikan kepada kita keteguhan agama, ketopan agama, kewibawaan agama. Islam, ini kita, muslimin adalah mayoritas. Akan tapi sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama kita, kita ini mayoritas akan tapi tertindas. Hampir susah kita mendapatkan Islam, amalan Islam yang benar-benar diajarkan Rasulullah SAW, itu sebuah kehidupan nyata yang diagungkan oleh masyarakat kita kaum muslimin. Sehingga Islam ini sebuah pakaran bakar, kata orang, gak usah lah, jangan bau-bau Islam. Sehingga ini menyingkirkan Islam jauh-jauh. Kalau yang mengatakan demikian orang, orang kufar, orang kafir, sangat wajar. Tapi tidak mengatakan ini seorang muslim sangat keterlaluan. Dan Allah akan gantikan rasa takut dengan keamanan. Allah akan gantikan rasa takut dengan keamanan. Karena yang beredar, karena yang tegak dalam kehidupan adalah Islam dengan keadilannya dan Islam dengan keindahannya. Masa depan Islam telah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Masa depan di tangan kaum muslimin telah dipastikan Allah dan Rasulnya. yang kita baca di antaranya ayat-ayat Allah katakan wallazi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda wal dinil haq, dengan petunjuk dan dinul haq. Al-huda risalah Islam, ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal dinil haq al-amal, sehingga amal yang diwujudkan dari ilmu yang diajarkan oleh beliau, sehingga ilmu berwujud dalam bentuk amal, bukan ilmu di kutub selatan, amal di kutub utara, atau ilmu yang di sebelah timur, amal di sebelah barat, tidak nyambung sama sekali. Kita generasi yang dikatakan Allah generasi ala siratil mustaqim, generasi yang hendaknya di atas siratal mustaqim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan seperti Yahudi dan seperti Nasrani, ilmunya berbeda dengan amalnya. Amalnya tanpa ilmu, akan tetapi kita menegakkan amal dengan ilmu, dan amal yang kita wujudkan atau ilmu yang kita wujudkan dengan amal kita. Syarat yang pertama kata Allah SWT, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'. Hendaklah mereka menjadi generasi yang hanya menyembahku, beribadah kepadaku, dan sama sekali tidak menyekutukanku sama sekali. Para sekalian dan para ibu, para jamaah rahmat Allah, kalau kita melihat kehidupan kaum muslimin, kehidupan yang berkaitan dengan budaya kesyirikan kita sungguh tidak sepi. Sangat banyak, hanya sangat banyak kita dapatkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kaum muslimin. Satu contoh di antara Rasul kita mengatakan, man atakah iman au araka fasastaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun dan paranormal, maka dia telah mengingkari Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau kita tanya para jemaah sekalian, masih ada enggak sih orang Islam yang mereka mendatangi dukun dan paranormal untuk urusan kehidupan mereka? Masih ada Pak Leh? Banyak. Bukan hanya banyak, sangat banyak. Bahkan terkadang para dukun dan paranormal ini bapak-bapak haji atau ibu hajah berhaji, atau bentuknya wujudnya adalah yang dikatakan orang dukun putih, dukun hitam, dukun putih. Sebetulnya ada beda pasaran, Pak. Dukun putih itu pasarannya para santri yang kira-kira bawa-bawa agama. Kalau dukun hitam pasarannya adalah abangan, orang-orang awam yang tidak kenal agama. Dukun putih pakai turban, kadang-kadang jilbaban, kadang-kadang dia bukan tasbih. Masya Allah, kadang-kadang kalau dia kedatangan pasien, setiap pasien suruh membawa Al-Quran. Sehingga pasien, Masya Allah, pasti Masya Allah, tabib kita ini, kiai kita ini, Masya Allah, dia selalu menyarankan agar kita bawa Al-Quran. Tentu pasien Al-Quran, baik. Tapi kalau enggak akan kita dilakukan pada hukum yang demikian. Di antaranya, mushaf-mushaf yang dibawa oleh para pasien itu dijadikan tempat pijat, tempat injakan berak di WC. Mushaf yang ditaruh di kamar mandi dan dikencingi. Karena itulah para syaitan, para kesufian, para kerendahan dan penghinaan kepada kesucian-kesucian agama. Sedangkan penampilannya sedang untuk menipu. Nabi kita mengatakan, inna ruqa wa tamakim wa tiwala syirkun. Jampi-jampi perdukunan, jimat-jimat, pelet, sihir adalah kesyirikan. Masih ada enggak, Pak, orang yang mereka kaum muslimin yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah masih koleksi jimat, masih banyak, sangat banyak. Bahkan dijual di usaha sekadar, diiklankan di koran, diiklankan di televisi. Nanti kita pun mengatakan di antaranya berkaitan dengan budaya-budaya syirikan atau maksiat atau merupakan penyimpangan agama. Nanti kita pernah mengatakan dakhalan nar rajulun fi jubati, ada laki-laki muslim yang dia itu masuk neraka gara-gara seekor lalat. Seekor lalat. Berapa sih harganya lalat itu? 5.000 ada enggak? Di lalat 5.000 ada berapa? Enggak ada orang jual lalat. Saking murahnya dan saking hinanya. Tapi binatang ini bisa menyebabkan orang masuk neraka. Sahabat pun tanya Rasulullah, kok bisa? Iya. Ada orang yang melewati kampung musuh ini. Kemudian kampung ini ada penjaganya, penjaga mualiwat. Dihentikan dulu kalau kita satpam. Kemudian diminta, Pak, Bapak sudah bisa lewat sini kecuali Bapak harus berkorban untuk berhala ini. Yang satu mengatakan, wallahi saya tidak akan berkorban kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bagaimana kedudukan berkorban dalam Islam, bertakarruf. Maka orang ini pun dipenggal lehernya mati. Kata Nabi, dakhala jannah. Orang ini masuk surga. Yang satu lagi, silakan anda sekarang bertakarruf. Kata dia, makin disini, Pak, saya tidak punya apa-apa, Pak. Kata si penjaga ini, korit walau dubata. Silakan anda mendekatkan diri bertakarruf walaupun masih akan malam. Fakar wabah dubata, fakar wasa dulu. Dia pun akhirnya bertakarruf dengan cekam malam, dan dia pun bisa lewat, akan didekatkan lagi, dahalam nar, orang yang masuk dalam nar. Kalau kita tanya, ada enggak di tengah-tengah muslimin orang yang mereka masih suka menyembelih untuk disajikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ada apa? Masih sangat ada dan masih sangat banyak. Apalagi di bulan-bulan yang dikatakan bulan bala. Apa bulan bala? Bulan? Bulan apa bulan bala? Bulan Muharram. Yang punya bulan sangat mulia di tengah-tengah kaum muslim ini. Akan tapi oleh masyarakat kita, khususnya Jawa, bulan Suro. Dengan nama bulan Suro, bulan yang keramat. Salah dikeramatkan. Sehingga bulan Suro itu bulan yang masya Allah, fenomena kesulitan hampir nampak di mana-mana dan sangat nyata. Maka Allah katakan, kalau anda ingin kejarnya khilafah, ingin kejarnya daulah, ingin aman negeri anda, bisa menegakkan keadilan, maka ya buduna nilai syirikuna bi syaitan. Masa depan di tangan anda kalau sendiri, Nabi mengatakan, layakukanna hadal amru, ma talaqa laylu wa nahar, layakukullahu baitan timadarin wa lalabarin, illa halal hadal din, bi izin azizin wa tutulin darinin izin insyaallah hadal islam wa tulan yudhidullah hadal kufar. Kata nanti kita sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan agama ini sampai ke penjuru dimana di jangkau malam dan siang, dimana ada tempat yang malam dan siang menjangkau tempat tersebut, Islam akan sampai ke tempat tersebut. Bahasa depan di kanan kaum sunni, Islam akan menguasai baik dengan cara mereka mulia atau mereka terhina. Mulia bagi orang yang mereka menerima Islam dan hina bagi mereka yang tetap dalam kekafiran. Ini janji ucapan Rasulullah yang Rasulullah tidak bicara kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allazi lam tuqani hawa in huwa illa wahyun yuha. Akhirnya masalah ini hanya untuk orang yang mereka beriman dan beramal. Untuk mereka yang beriman dan berkarya dan mereka yang mewujudkan tauhid dari kehidupan mereka. Bagi bil a'mal kita. Yang kedua, Nabi kita mengingatkan tentang akan bergelombangnya, akan datangnya fitnah-fitnah yang sangat banyak. Bagus sekalian, fitnah. Yang mana fitnah yang banyak kata para ulama, kata nasab, apabila emas itu dibakar. Kalau kita ingin melihat emas yang palsu atau emas yang asli, maka silakan bakar di antaranya. Emas yang asli akan menunjukkan keasliannya, emas yang palsu akan lelah dan akan kelihatan palsunya. Fitnah-fitnah yang ada itu akan membakar iman seseorang. Allah akan datangkan berbagai macam fitnah-fitnah di atas sebagai ujian bagi manusia. Alif Lam Mim. أَرَسَلْنَا النَّاسَ أَنْ يُسْرَقُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ الْكَافِرِينَ أَفَكَمْ سَمِعْنَا dia akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang sebelum mereka telah kami datangkan ujian kata Allah, yang dengan ujian itu Allah akan mengetahui persis mana orang yang mereka jujur dengan keimanannya dan mana orang mereka dusta dengan keimanan mereka. Fitnah. Apabila dia datang, maka akan mengancam agama seseorang. Dan nanti kita mengatakan, menggambarkan datangnya fitnah dengan beberapa ungkapan. Di antara ungkapan yang pertama seperti hadis yang kita baca, kafifa illa muslim, seperti potongan-potongan malam yang gulita. Barang siapa yang tidak memiliki cahaya di tengah-tengah fitnah tersebut, maka dia akan binasa. Yang kedua, nanti sebutkan dalam hadis, Allah tamuju kamu jintah. Fitnah yang datangnya bagikan gelombang lautan yang akan menerpa dan menerjang dan membinasakan apa saja yang ada di hadapannya. Sebagaimana ketika kita melihat ini tsunami, bagaimana gelombang tsunami yang menghempas dan menghancurkan apa saja, tidak akan selamat di tengah badai fitnah seperti itu kecuali orang yang mereka memiliki kekokohan dan keteguhan agama seteguh karang di lautan. Yang ketiga, Nabi gambarkan fitnah kamawati al-qatri, seperti rintik-rintik hujan yang merata di mana-mana. Siapa semua akan terkena, akan terbasahi dengan fitnah-fitnah tersebut. Tidak akan selamat, tidak akan basah, tidak akan kering dari fitnah itu. Tidak akan selamat, kering, tidak akan terlindung dari fitnah itu. Kasih orang mereka memiliki mantel atau memiliki payung. Dan ungkapan yang semisal dengan itu adalah ungkapan yang beberapa riwayat. Dan dikatakan Nabi pula sifatnya dan sifat datangnya fitnah yurab itu bahwa Allah fitnah itu akan datang bergelombang, datang bertahap, dan fitnah yang datang sekarang lebih besar dari yang kemarin, yang besok akan lebih besar dari yang sekarang. Terus demikian. Yurakikul bahwa hafafah. Para bapak dan yang ramai Allah. Dan fitnah ini kenapa semakin menggelembung dan semakin membesar dan semakin merata? Ada beberapa faktor, saya secara singkat sudah kita sebutkan. Yang pertama, faktor yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan adanya fitnah merupakan ujian bagi kita. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan tasbirun. Satu di antara yang katakan, kami jadikan kalian di antara satu yang lain merupakan fitnah apakah kalian akan bisa bersabar? Sehingga Allah menginginkan kita bersabar di tengah-tengah badai fitnah yang ada. Ujian yang akan menyulitkan kita beragama. Tapi merupakan saat-saat yang Allah akan memilahkan antara orang yang jujur dan orang yang dusta. Yang kedua, wafatnya Rasulullah SAW merupakan musibah semakin dahsyatnya fitnah yang datang. Karena Nabi katakan, "An-nujumu amanatun lis-sama." Bintang itu menjaga bagi langit. Idza dhahabat an-nujum ata al-sama matu adu. Ketika bintang telah hilang, akan datang pada langit apa yang dijanjikan. Apabila bintang telah berjatuhan, maka telah dijulung oleh Allah SWT. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadara, maka terjadilah kiamat, tegaklah kiamat. Wa ana amanatu li ashabi, dan saya penjaga bagi para sahabatku. Idza dhahabtu ata al ashabi ma yu'adun, apabila aku meninggal akan datang para sahabat, akan datang para sahabatku apa yang dijanjikan. Ini terjadinya peperangan, terjadinya munculnya beberapa fitnah-fitnah. Sebagaimana ketika Rasulullah meninggal, mulai banyak peperangan, muncul Khawarij yang memerangi Amr bin Thalib, muncul Abdullah bin Sabah yang pun menggerakkan fitnah hingga terbunuhnya besar Utsman bin Affan, terbunuhnya Umar bin Khattab, peperangan terjadi di kalangan kaum muslimin. Dan ashabi wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku penjaga bagi umatku. Idza dhaaba ashabi ala ummati ma yu'adun, apabila telah meninggal para sahabatku, akan datang para umatku akan dijanjikan. Munculnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan agama, munculnya berbagai macam fitnah-fitnah pemikiran penyimpangan agama, sehingga muncullah Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Syiah Rafidhah, Sufiyah, dan sekian banyak penyimpangan agama. Sekalian, ini faktor yang kaitan dengan kehendak Allah SWT. Faktor yang kedua berkaitan dengan faktor manusia, sehingga mereka semakin menggelembung besar dan membahayakan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, faktor yang datang dari musuh-musuh kaum muslimin. Musuh kaum muslimin tidak akan pernah ridho dengan keislaman kita. Yang mengatakan bukan ulama, bukan kiai, bukan ustaz, akan mengatakan Allah SWT, "Walam tardha anka al-yahudu wa al-nasara hatta tattabi'a millatahum." Dalam bahasa Arab, lan kalau orang Jawa bilang itu sakcek jumblek, dari Jawa enggak ya? Sakcek jumblek. Tahu enggak sakcek jumblek? Lan abadi selamanya, tidak mungkin sampai kapanpun, hingga kita mau mengikuti milah, tradisi, adat, kebiasaan, pemikiran, kemauan, tata cara, gaya mereka. Yogi dan Asyar. Baru mereka akan ridho dengan kita. Selama tidak demikian, maka mereka tidak akan ridho dengan kita. Bahkan Allah menerangkan tentang perwatakan orang kafir, kebencian mereka kepada kaum muslimin. "Ma yawaddu alladziina kafaru min ahli al-kitaabi wal musyrikiin ay yunazzala 'alaykum min khairin min rabbikum." Sama sekali orang-orang kafir, baik kafir ahli kitab atau kafir musyrikin, mereka tidak ingin seandainya Allah menurunkan kebaikan kepada kalian, sama sekali. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seandainya orang kafir itu dia bisa menahan turunnya air hujan untuk kalian, akan dia tahan supaya kalian tidak mendapatkan kebaikan walaupun setetes air hujan. Dan mereka memiliki perwatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "La yasaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum." Ini satu. Orang-orang kafir mereka senantiasa akan memerangi kalian, wahai kaum ini, baik dengan perang fisik atau dengan pemikiran, perang fisik akan memberang fisik, perang pemikiran akan menghancurkan pemikiran keislaman kalian, sehingga mereka berjasad muslim akan menjadi berotak kufar, berotak barat, berotak musyriki, sehingga hati dan pikirannya telah hilang keislaman. Mereka tidak akan pernah berhenti, kata Allah Azza, terus menerus dengan segala kekuatan yang bisa mereka kerahkan, ini satu kalau mereka sanggup. Akan tetapi Allah ingatkan, kalian akan tetap selamat, kata Allah, seandainya anda betul-betul selalu memegang agama Allah SWT. Sepen mata mereka, kata Allah, lata suruh min hajib min hijibar, makar yang bisa menjebol gunung. Akan tetapi wakaifatak kurunan, wakaifatak kurunan, وَقُصْلَ عَلِيْكُمْ آيَةُ اللَّهِ وَرْتِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَا يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدْيَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Awalnya Allah mengatakan, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا تَأْتِي آلُ الْكِتَابِ وَلَكِنْ تُؤْتِي آلُ الْكِتَابِ maka kalian akan dimurtadkan setelah kalian beriman. Lalu Allah katakan, wa kaifa takfuru, bagaimana anda akan bisa dimurtadkan oleh mereka? Artinya tidak mungkin anda akan bisa dimurtadkan. Wa kuntum wa tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh, seandainya kalian selalu membaca kitab Allah dan anda selalu memelihara warisan Rasulullah. Sanya anda, kata Allah Sohja, selalu membaca kitab Allah dan selalu perhatikan sunnah Rasulnya, ajaran Rasulullah, wa mayyaktasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim, barang siapa yang betul-betul berpegang dengan agama Allah, maka dia akan selalu berada di atas as-siratal mustaqim, tidak akan bisa mereka sesatkan dan tidak akan bisa mereka kalahkan. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, cukuplah bagi seorang mukmin, Allah yang akan memberikan pertolongan, pembelaan, dan akan menunjuki kita selama kita bersandar dan kita berpegang teguh dan kita beramal seperti yang Allah inginkan kepada kita. Dan Allah telah buktikan dari semua sejarah yang telah kita bisa baca. Ini faktor yang pertama, menggelembungnya fitnah di antaranya karena faktor musuh. Sejak di antaranya bagaimana pintu pertama dipecah oleh musuh dan fitnah semakin membesar dengan terbunuhnya Umar bin Khattab oleh siapa ya kawan? Siapa membunuh Umar bin Khattab? Abu Lu'lu al-Majus, seorang Majusi yang sekarang kuburannya di Iran, yang di Baru Megah jadikan tempat tabaruk dan digelari dengan Sujauddin. Sujauddin pahlawan besar, pahlawan besar karena telah membunuh pengkhianat besar ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Manusia paling dikafirkan Syiah Rafidhah, pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, wanita yang paling mereka benci Aisyah, wanita pelacur yang nanti di akhir zaman akan dibangkitkan Imam Mahdi dan akan ditegakkan hukum raja para Aisyah. Bahkan mereka memiliki doa salamai polis, wiritan doa salamai polis, doa tentang laknat kepada dua berhala polis, Abu Bakar dan Umar. Semakin membaca, semakin banyak membaca doa laknat ini, maka semakin besar keutamaannya. Ada enggak anda diajarkan doa melaknat iblis? Ada enggak itu? Ada enggak kita diajarkan Nabi Muhammad SAW doa melaknat iblis, akar sobat wal masa, laknat kepada iblis? Ada enggak? Ada enggak apa? Ada? Kita tidak diajarkan. Walaupun iblis malun, walaupun iblis adalah pelaknat, kita tidak diajarkan untuk melaknat iblis. Akan tapi Masya Allah diajarkan doa yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, laknat kepada manusia terbaik Abu Bakar dan Umar yang telah menyerahkan seluruh hartanya untuk kaum, untuk perjuangan Islam dan dakwah Islam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara faktor yang datang dari muslim ini sehingga menggelumpungnya fitnah adalah yang pertama, rendahnya kualitas kita dalam memegang agama dan banyaknya penyelisihan kita dari agama yang diwariskan Rasulullah SAW. Kita tinggal punya waktu 5 menit kira-kira, Pak, sebentar lagi, Pak, minta maaf. Yang pertama, faktor rendahnya kita di dalam memegang agama dan banyaknya penyelisihan yang kita lakukan dari agama. Yang Rasulullah, yang Allah SWT mengatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah hati-hati orang yang mereka menyelisih dengan sengaja terhadap Rasulullah SAW. Kalau mereka nanti ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang lebih. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, dia mengatakan fitnah apa itu? Fitnatul kufri, wa fitnatul nifaq, wa fitnatul bid'ah. Orang yang mereka dengan sengaja menyelisih Rasulullah SAW, imma dia terkena fitnah kekafiran. Apabila dia menentang dengan jelas-jelas akan datang dari Nabi, maka dia kafir. Yang kedua, fitnatul bid'ah, kalau dia suka lebih dengan kreasi agama yang tidak diajarkan Nabi, sehingga dia mencintai perkara baru yang tidak diajarkan Nabi, maka dia terkena fitnah bid'ah atau fitnah kunifah. Orang mereka pura-pura bahirnya menunjukkan keislaman, akan lebih akhirnya menyimpan kebencian kepada Islam. Yaquluna bi aqwalihi ma laysa fi qulubihi, mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka yang tidak ada dalam hati mereka. Atau mereka nanti ditimpa azab itu. Dan nanti mengatakan, nanti kita mengatakan wajudilah adillah man khalafa anni, akan dijadikan terhina orang yang mereka menyelisih perkara itu. Allah telah mengangkat para sahabat dan orang itu para sahabat ke derajat tinggi. Dimuliakan Allah SWT gara-gara mereka bersama dengan Islam. Berapa luas kekuasaan Islam yang diwariskan oleh Khalifah Umar bin Khattab Islam? Berapa luas kekuasaan Islam yang diwariskan oleh Umar bin Khattab? Berapa, Pak? Kira-kira sepertiga dunia diwariskan Umar pada kursi ini kekuasaan Islam. Dan ini semuanya dengan jerih payah. Tentu pula dia tidak tidur malas, tidak beramal, kongko-kongko. Luasnya kekuasaan Islam yang diwariskan Umar tentunya dengan amal, bahkan dengan tetesan darah. Karena mereka menjadikan dunia ladang untuk akhirat. Dunia bukan surga yang dinikmati, yang dinikmati segala-galanya. Akan tapi dunia merupakan sawah ladang mereka menanam, sehingga mereka beramal. Allah muliakan generasi awal kaum muslimin yang berawal dari orang Arab yang tidak dikenal oleh dunia. Maka Umar mengatakan kepada sahabatnya Abu Ubaidah, inna kunna adara kaum, kita ini dulu kaum yang rendah dan hina, tenggelam dalam syirik, menyembah patung, menyembah batu, menyembah kuburan, menyembah pohon, akalnya seperti binatang, dalil. Sehingga Umar pernah ketawa, salat terkadang ketawa, terkadang menangis. Kenapa ketawa? Dulu dia punya berhala yang disembah dari petelan, dari petelan kurma. Tahu petelan? Kurma yang dipacutkan, ditetel-tetel, kemudian dibuat patung, dibawa kemana-mana dia tuhannya. Kalau dia lapar, tuannya kerowak-kerowak diambil, dimakan. Maka dia ketawa, gimana ya Tuhan kok dimakan? Setelah kesadaran, Umar meneteskan air mata ketika ingat bagaimana membunuh anak itu. Alangkah jahiliannya. Maka Umar katakan, inna kuna adalal kaum, kita ini dulu kaum yang rendah sedunia. A'adzallahu bihadal Islam. Lalu Allah mengangkat kita mulia dengan Islam. Bukan kita yang memuliakan Islam, tapi kita yang dimuliakan oleh Islam. Maka Allah menegur kepada orang yang mereka berperasa berjasa dengan Islam. Yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Ya Muhammad, ya Rasulullah, mereka merasa berjasa kepada Anda dengan keislaman yang dia lakukan. Kata Allah, qul la tamunnu islamakum, jangan kalian merasa berjasa dengan keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Bahkan ketahuilah, Allah yang telah berjasa kepada Anda dengan memberikan keimanan di hati Anda sehingga dikeluarkan di lembah binaan, diangkat kepada derajat kemuliaan. In kuntum shadiqin, tentu kalau kita jujur mengakui nikmat tersebut kepada Allah SWT. Kita bukan orang memuliakan Islam, kita orang yang dimuliakan oleh Islam. Sehingga tidaklah kemuliaan kita dapatkan kecuali bersama dengan Islam. Dan tidaklah kita menyisi Islam kecuali kita akan terhina. Idza tabayatum bil inna wa ahadtum aqnabal batar wa raditum bil syar'i wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dullan la tansi'u hatta tarju ila dinikum. Apabila Anda telah tenggelam dengan muamalah jual beli sistem ribawi, Anda telah asyik dibuat asyik dengan ternak dan cocok tanam, lalu Anda tinggalkan jihad, Anda tinggalkan belajar ilmu, Anda tinggalkan beramal, Anda tinggalkan berdakwah, Anda tinggalkan membela Islam, Anda biarkan kufar menguasai kaum muslimin, Anda biarkan muslimin terhina dari penyisian agama, Anda cuek dan tidak peduli sama sekali. Sallallahu alaikum billah, Allah akan campakkan Anda dalam binaan. Allah tidak akan cabut binaan itu, kata Nabi, hatta tarju ila dinikum, sampai kita kembali kepada agama kita. Mudah-mudahan kalimat yang sangat singkat karena terbatas waktu para peserta panitia rahmatullahi Allah memberikan sedikit tambahan kepada kita ilmu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan mereka ilmu nabi, ilmu yang manfaat, sebagaimana doa yang diajarkan setiap waktu subuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ini rezeki, ilmu yang manfaat, amal yang saleh, istiqamah di atas agama, sampai kita kembali ke Allah dalam keadaan khusnul khatimah. Dan Allah akan memanggil kita dengan panggilan indah, ya ayyatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan seandainya ada pertanyaan silakan, kalau tidak alhamdulillah kita selesai, kita tepat pulang istirahat. Ada pertanyaan kah? Alhamdulillah ada. Silakan. Baik, hadirin sekalian, sangat menarik apa yang terakhir Ustaz tadi berkaitan dengan fitnah. Bagaimana kita dinasihatkan untuk selalu berwaspada, bersiap atas fitnah bagi ujian dari Allah. Dan sadarilah bahwa al-maut, kematian selalu mengintip kita kemana saja. Dan maka segera beramal soleh agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa berada di jalur dan ajar Rasulullah SAW. Baiklah, kita buka dua berdasar di pertanyaan, kami persilahkan. Ya, Pak Yakub yang pertama, yang kedua Pak Yan. Ya, mungkin Bapak yang dekat dulu. Silahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau kali buka. Kalau melihat fitnah, kadang-kadang bisa disebut ujian, Pak. Bisa jadi fitnah itu kadang-kadang orang terdekat kita. Seperti orang bilang, bisa fitnah bisa jadi dari orang terdekat kita, seperti anak, istri. Nah, kalau fitnah dari luar, mungkin jelas juga fitnah-fitnah dari dalam itu dari internal, seperti Islam sendiri, saudara-saudara kita yang muslim itu banyak. Semalam saya sempat terima masjid itu ada radio di Batam itu mengeluarkan sunnah. Saya dengar itu mau menutup Ustaz. Terus pertanyaan saya, kita disuruh berdoa sebelum salam itu ada empat hal. Dalam hal berlindung pada Allah dari ajak kubur, fitnah hidup, fitnah mati, dan kalau masih dajjal. Mungkin pertanyaan saya diperjelas tentang kalau masih dajjal. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dajjal dikatakan dajjal karena banyaknya pendusta, sebenarnya kata pendusta. Dajjal ada dua, Pak. Yang dikatakan Nabi, dajjal dan dajjilah. Ini para dajjal. Ini para pendusta, para penipu agama, para pengaku Nabi palsu, para penipu kaum muslimin. Ini adalah dajjal, dajjal kecil yang ada setiap waktu dan setiap zaman. Nanti akan muncul di akhir zaman dajjal yang Allah berikan keluar biasaan, yang tidak apa-apanya semua keibatan dajjal-dajjal pada zaman sekarang ini. Kalau kita bisa melihat tentang orang memiliki keluar biasaan yang sangat sangat aneh-aneh, dajjal ini Allah berikan keluar biasaan sangat luar biasa. Di antaranya bisa merambat semua tempat dengan waktu yang sangat cepat, sehingga bisa merambah semua tempat secepat angin. Maka dikatakan al-masih, al-masih al-masih, mengusap. Maka para ulama yang terakhir bisa merambah dunia dengan cepat, kecuali dua tempat yang sudah dimasuki itu, Mekah dan Madinah. Karena Allah meletakkan di gang-gang Mekah dan Madinah malaikat yang menghalau masuknya dajjal. Kemudian yang terakhir dajjal bisa menawarkan kemakmuran seketika kepada orang yang beriman, dan bisa membuat krisis seketika orang mereka mengingkari dajjal. Ini bahayanya kalau kita tidak pernah berdakwah akidah dan ilmu yang benar. Sekarang ini kita lihat, seandainya dakwah kita ini mengentaskan kemiskinan, bagaimana orang makmur, bagaimana orang menikmati dunia senyaman-nyamannya, bagaimana kira-kira nanti ketika datang dajjal menawarkan ekonomi kemakmuran kepada masyarakat. Apa kekuatan yang bisa mereka pakai untuk menolak dajjal? Satu-satunya kekuatan adalah ilmu yang sahih, ilmu yang benar yang dimiliki oleh seorang. Nabi katakan kalau ada seorang pemuda yang dajjal menunjukkan akrobat dan kehebatan yang luar biasa, setelah selesai dia tawarkan kepada orang muda ini, Anda beriman kepada saya? Anda beriman kepada saya dan saya adalah roh, saya adalah Tuhan? Apa kata anak muda ini? Ashadu annaka dajjal alladhi hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsah. Saya bersaksi dengan seyakin-yakinnya Anda adalah dajjal yang telah diberitakan Nabi dalam hadisnya. Pertanyaan sekarang, dari mana pemuda ini bisa selamat dari fitnah dajjal? Dari mana pemuda ini bisa selamat dari fitnah dajjal? Dari mana? Dari kalimat yang beliau katakan, karena beliau belajar sunnah, beliau belajar warisan Rasulullah, sehingga bisa mengenal ciri-ciri dajjal yang akan menyengsarakan, walaupun dia membawa surga ibaratnya kepada umat yang akan melupakan nerakanya, sehingga orang yang berilmu tidak akan tertipu. Intinya begitu, orang berilmu tidak akan tertipu dengan dajjal dan para dajjal-dajjal di zaman kita sekarang ini. Di zaman kita mungkin ada dajjal bersorban, dajjal berjubah, dajjal berjubah, dajjal bertasbih. Akan tapi dia termasuk di dalam kelompok orang yang dikatakan Nabi, du'atun ala abwabi jannah. Orang yang kalau di penuhi panggilan akan mengantarkan Anda ke jahannam. Kulubuhum kulubuh sayati fi jismani insi, kata Nabi. Hati mereka hati syaitan dalam wujud jasad manusia. Yang kita bisa membedakan semuanya adalah dengan ilmu yang kita pelajari. Ini pentingnya kita belajar ilmu, satu di antara pentingnya kita mempelajari warisan Rasulullah SAW. Ini kan? Itu dulu. Dari saya sudah bagaimana mekanisme ataupun cara kerja para normal dan hukum sehingga dia bisa memprediksi, memperkirakan mungkin tahun 2014 akan terjadi seperti ini, seperti itu dia. Yang pertama, yang kedua saya Abu Yali Al-Bukhomi pernah berdakwah di sebuah gereja dengan menjawab 20 pertanyaan, tapi dia balas dengan satu pertanyaan kepada pendeta dan pendeta itu tahu jawabannya, cuma dirahasiakan, lalu dia mengatakan kunci masuk surga itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dalam buku itu dijelaskan satu gereja itu malam itu juga masuk Islam. Yang saya tanya, kalau saya pernah baca buku itu kejadiannya di mana? Kira-kira tahun berapa? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, adapun para romah dan para dukun, dia adalah min awliya syaitan. Dia adalah waruan syaitan. Semua yang mereka ungkapkan sebagai ramalan khotib adalah wahyu syaitan. Sebagaimana ketika para nabi palsu mereka merasa mendapatkan wahyu. Kemudian pernah disampaikan kepada Ibnu Abbas, kalau tidak keliru, sekarang Mukhtar At-Thaqafi sedang menerima wahyu. Sedang menerima wahyu, dia nabi palsu. Kata Ibnu Abbas, benar kata dia, benar. Orang para sahabat terkejut, terheran dia. Kok Ibnu Abbas, mufassir hadzihi ummah, darul ulum, keponakan Rasulullah SAW, sepupu Rasulullah, beliau mengatakan benar. Iya benar. Inna syayatina la yuhuna ila awliyatihim. Sesungguhnya para syaitan memberikan wahyu kepada para wali-wali mereka. Sehingga orang yang mendapatkan wahyu pada sekalian para ibu ada dua orang. Imma asdaqun nas, imma orang yang paling jujur di dunia, ini para nabi. Wa imma asdaqun nas, wa imma orang paling dusta di dunia, para dukun, para wali-wali syaitan, para marah. Dan telah menjadi kebiasaan sama dulu kala nabi ceritakan, ibu jemaah syaitan mereka suka mencuri cerita langit, kemudian disampaikan turun-turun sampai yang paling bawah menyampaikan ke telinga para dukun, kemudian dicampur dengan 99 kedustaan disampaikan kepada manusia, toh manusia juga banyak yang percaya. Herannya manusia itu 100 kali dukun memberikan fatwa sekali benar, yang diingat yang benar kan Pak Dukun pernah benar. Yang 99 kali dusta dan salah itu dilupakan. Lain dengan Pak Haji Pak Kiai. 99 benar satu pernah terpeleset. Alah Pak Kiai. Ternyata tidak begitu. Yang diingat yang satu, yang 99 itu dilupakan. Ini kan perwakilan manusia satu. Sehingga intinya semua kealihan yang mereka ramalkan, yang mereka sampaikan adalah min awliya syaitan. Sangat banyak bahkan orang yang tidak sedang mengaku pun mengaku Imam Mahdi. Kita lihat peradilan yang video, ada seorang ustaz dan ceramah. Lalu kalau itu mereka berdiri, dia berdiri di dampingi setelah apa jambi oleh kolegianya. Saya ingin menyampaikan berita penting kepada Tuhan. Apa itu? Dia mendapatkan wahyu dan diangkat di Imam Mahdi. Kata penceramah, maaf, Anda bisa enggak bersalah. Lalu kemudian dia katakan, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau itu si anak kecil bisa. Kenapa setelah namanya bersalah? Karena Imam Mahdi adalah dari Allah. Dan kemudian dia namanya pun senar sama dengan Rasulullah Muhammad bin Abdillah. Dia tidak bersalah, bukan salah. Bagaimana Anda Imam Mahdi tidak bisa bersalah? Artinya banyak yang mengaku sebagai seorang Imam Mahdi atau Nabi atau mungkin stigma tadi dia mengatakan yang khair. Maka dikatakan Allah puasanya katakan Nabi, barang siapa membenarkan dukun atau pengaruhnya dia telah mengingkari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan La ya'lamul ghaiba illallah. Bahkan Jibril dan Nabi tidak mengetahui yang baik kecuali Allah. Bagaimana? Tidak sesukur ini atau kalau memang merasa mati yang baik. maka dia telah mengingkari Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, Al-Bustami, minta maaf, dia seorang sufi yang para ulama mengatakan mereka adalah syirik, kufar, dan diantaranya adalah akidah sufi ekstrem, ini akidah ijtihadiyah, manggali kaulul kursi. Maka dia telah ajaran ekstrem sufi ekstrem, tidaklah anjing-anjing dan babi-babi kecuali adalah sesembahan kita. Allah ya saya, saya Allah, mani kepada. Maka saya akan terbebani. Oleh karena itulah pemikiran-pemikiran suci itu dan diantaranya dipakai oleh orang liberal. Sehingga muncul dulu diantaranya kalimat-kalimat anjilhu akbar. Tidak ada masalah. Anjilhu akbar. Karena pemikiran suci pun tidaklah anjing dan babi-babi kecuali juga adalah tuan-tuan kita semuanya. Karena Allah menyatakan kepada makhluk, sida anjing ya Allah, babi ya Allah, siapapun ya Allah, kalau ini dari Allah, ya adalah mencipta saya ini. Inilah Allah. Karena Allah ya saya Allah. Ini adalah antara pemikiran suci ekstrim dan Al-Bustami termasuk diantara Abu Yazid Al-Bustami termasuk diantara pengikut suci ekstrim pengikut Al-Haraf. Dan ini semuanya diterangkan para ulama dalam buku-buku sirah, makalah firqah-firqah, pemikiran menyimpang. Para penulisan sahabat sekalian, kisah dia datang ke gereja, kemudian memberikan kita para pendeta, kemudian penasihat gereja waktu Islam, maka kita tidak mengetahui. Saya tidak mengetahui, kemudian berapa, kemudian juga di tahun berapa, saya tidak tahu. Mungkin bisa ditanyakan yang lain lagi. Baik, terima kasih Ustaz kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini penting sekali untuk diulang-ulang pertanyaan ini. Karena apa? Karena ini adalah tugasnya ulama untuk memberikan penjelasan jelas-jelasnya masalah sejarah. Jadi beberapa ulang saya terkejut begitu disampaikan, luar biasa, saya baru sampaikan. Sekarang paham Wahabi dengan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu rentangnya cukup jauh kan? Tapi Syekh luar biasa mengadu domba masalah ini, membuat buku bahwa ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dianggap Wahabi, karena Wahabi di situ adalah Khawarij kalau tidak salah. Nah ini kalau Ustaz memahami itu, tolong dijelaskan sejak jelasnya, jangan salah persepsi. Karena di Mekah sendiri itu terjadi, begitu orang diluruskan dengan kebenaran, apa yang dituduh? Bahwa ini orang Wahabi. Padahal di sana sendiri orang-orang anti Wahabi. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahabi umat ada dua. Wahabi yang ada pada abad-abad yang sangat awal, yang sangat jauh dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka lah pemilik pemikiran awal, pemikiran yang sangat ekstrim, dan bahkan disesatkan para ulama pada zaman itu. Inilah Wahabi yang sering sekali diseret-seret kepada kaum bumi yang mengkabirinya sesungguhnya. Jadi orang ini menghidupkan agama dengan benar. Yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, yang bersama dengan Ibnu Su'ud, beliau diberikan kemudahan Allah untuk kemudian mendirikan kerajaan Saudi yang masya Allah kita bisa sendiri mengetahui bagaimana keberkahan negara Saudi dalam berkhidmat kepada kaum muslimin. Dengan dakwah yang sangat makhluk, ini dakwah, ini terhidup. Dan dakwah yang berusaha untuk menegakkan sunnah. Di antara murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengambil ilmu dari ini jelas dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antaranya Syekh Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Surkati, ini pendiri Muhammadiyah, kemudian pendiri Al-Ghazal, yang beliau berdua, masya Allah, kita mengetahui bagaimana keadaan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dulu terkenal gerakan Muhammadiyah dengan anti TBC. Ya Pak? Anti TBC. Apa itu TBC? Ya, anti bid'ah, taklid, bid'ah, khurafat. Akan tapi akhir-akhir ini anti TBC sudah mulai kurang anti lagi. Bapak sekalian, masya Allah, sehingga dulu di kampung-kampung masya Allah kita melihat pemandangan atau kita mendengar ibaratnya Muhammadiyah dengan kawan yang satunya lagi ibarat kita empat orang itu seperti anjing sama kucing, anjing sama kucing, sehingga susah untuk dia bertemu. Apa yang disampaikan adalah dalil yang diajarkan perkara kita membaca ajaran ulama hikmah atau kitab-kitab beliau, kitab tauhid, al-usul salafah, kasus syubhat, kemudian fadlul islam. Beliau semuanya membawakan ayat hadis. Saat ini ada perkataan beliau sangat sedikit. Sehingga semuanya perkataan ini Al-Quran, hadis, perkataan a'imah, perkataan para ulama. Yang sangat lucu lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikatakan wahabi. Sekarang kita tanya, Syekhul Islam dengan Muhammad tidak telah berdua mana? Dulu mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jauh. Beliau yang memerangi Tatar, yang menjadi roh untuk memerangi Tatar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang muridnya Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Katsir, muridnya Imam Adz-Dzahabi. Dikatakan Ibnu Taimiyah adalah wahabi. Apa enggak kuali? Saya Muhammad bin Abdullah itu membaca buku, banyak membaca bukunya Syekhul Islam, banyak membaca bukunya Ibnu Qayyim, sehingga dari itu beliau hidup roh semangat untuk berdakwah dan memberantas kesyirikan dan penyimpangan agama. Dan beliau sangat dimusuhi karena belum betul-betul dengan kekuasaan bersama dengan Syekh, dengan Ibnu Sa'ud. Beliau menerapkan ajaran tauhid seperti diantaranya adalah mewujudkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadak tinsalan kita illa kamasta wal qabr nusfan illa sawaita. Jangan anda tinggalkan patung ya Ali kecuali kamu hancurkan, dan kamu tinggalkan kuburan yang dimuliakan kecuali kamu rapat. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kesyirikan sangat merata yang luar biasa. Sampai ada wanita di dunia meminta kepada kaum yang diselamatkan untuk memberikan karunia anak pada kaum ini. Didengar dengan saya yang demikian dan didiamkan disekan banyak orang mereka dianggap paham tentang kesalahan. Maka beliau bangkit berdakwah sehingga sebagaimana pelaku dakwah seperti ini beliau diusir dan dikirikan negeri dari wilayah-wilayah sampai ada seorang kami yang siap untuk bersama dengan beliau membentuk dakwah yang beliau bawa. Yang singkat cerita kemudian Allah berikan karunia kemenangan sehingga kejaran yaitu kerajaan Saudiyah yang hikmatnya para kaum muslimin bisa kita rasakan sampai ke penjuru dunia, walaupun kita tidak mengingkari dengan sejarah kekurangan yang ada di Saudi khususnya pada akhir-akhir perkembangan berikutnya. Akan tetapi betapapun Saudi negeri yang masih berhikmah dengan cara terbaik terhadap Islam. Dan tentu para musuh, mereka tidak pernah akan berhenti untuk konspirasi. Dan sasaran terakhir adalah Saudi. Saatnya Saudi hancur, akan hancur umat Islam, akan hancur kaum Sunni. Sehingga Syiah yang paling ketat internasionalisasi mengurus Ka'bah dalam rangka agar bisa menguasai diantaranya. Dan kita bisa melihat bagaimana Syiah sangat gencar kasus Yaman, kasus Libanon, kasus Suriah, kasus Iraq, dan revolusi yang dulu dikomandangkan Khomeini, semuanya membawa dampak disembelihnya kaum muslimin, sehingga di Iran tidak ada masjid al-sunnah, masjid kaum muslimin. Maka kalau tanya gereja dan sinagog jangan tanya. Maka bagaimana kita melihat demikian dalam kenyataan yang ada? Sesungguhnya ini sebab rasanya Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana disebut kepada dalam rangka sejak donatan untuk tanjung emas dalam rangka untuk membuat manusia lari. Hal yang saya katakan ini adalah ajaran murni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang tidak nisbat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sekarang Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan cuma berfaat. Ahlussunnah namanya Ahlussunnah. Orang yang mereka betul-betul berusaha untuk memegangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Ahlussunnah. Adapun Ahlussunnah sekarang ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mereka akidahnya Asy'ari. Kemudian fikihnya Syafi'i. Kemudian sunnahnya Imam Ghazali. Orang seperti ini maka dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu sangat lain yang akan diajarkan para ulama Ahlussunnah adalah orang mereka betul-betul ihtimam perhatian sangat besar kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semuanya ini adalah merupakan termasuk dalam pemikiran dalam mereka membuat orang seakan-akan orang-orang seperti ini adalah pengikut murni pemimpin sesat Muhammad bin Abdul Wahhab yang tidak mengajarkan dari pemikiran dia bukan dari Quran dan Sunnah. Adapun kita semuanya yang merasa dituduh sebagai orang Wahabi dan kita bukan Wahabi, akhirnya kita adalah pengikut Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana yang diamalkan dari para sahabat Nabi Rasulullah jami'ah. Maka para ulama siap untuk bicara dengan siapapun untuk menunjukkan amal yang dilakukannya, ini Al-Qur'annya, ini hadisnya. Dan para ulama kita, yang paling penting lagi, bagaimana kaidah kita beragama dengan hati-hati. Minimal kita memiliki modal untuk menyaring, melihat apakah orang bicara dengan benar atau salah. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga pemahaman para sahabat atau para salaf, yang keempat sahihnya dalil, yang kelima sahihnya istidlal, yang keenam tidak boleh menyelisih ijma, yang ketujuh yaitu dengan kias yang sahih bukan dengan kias yang batil. Kalau ini standar ukuran yang benar sekalian yang paling agama Allah, coba sekarang kita milih semua kitab yang ditulis oleh para ulama yang dikatakan Wahabi. Kalian mereka kata seperti Zainteminya, kata Ibn Al-Qarim, kata Sayyid Muhammad dan Al-Wahhab yang punya ada, silakan. Bagaimana dengan ayat Al-Qur'annya, bagaimana dengan sunnah Nabi-Nya, bagaimana dengan sahihnya dalil yang dibawa, bagaimana dengan sahihnya istidlal, cara penerapan dalil, bagaimana apakah memiliki ijma, apakah dengan menggunakan kias yang batil, silakan dirinya sendiri. Karena itu merupakan perkara ilmiah dalam kehidupan kaum muslimin. Kita mendapatkan dalam lapangan kehidupan berapa banyak kaum muslimin yang mereka ketika menyampaikan ayat Al-Quran betul ayatnya, akan tapi ketika pemahamannya maka pemahaman yang sangat rusak dan batil. Khawarij ketika membawakan ayat Allah wa man lam yakun lima anzalallahu fa ulaika hum kafirun, ayatnya sahih kan? Sahih? Ayatnya sahih? Sahih. Akan tapi pemahaman dia dengan ayat ini untuk mengkafirkan Ali dan Muawiyah batinan. Maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq, kalimatul haq, kalimat yang benar. Akan terlalu pihak al-batil, mereka menggunakan kalimat yang haq ini untuk maksud yang batil. Berapa banyak yang antara kita yang membawakan ayat atau hadis akan terlalu untuk maksud yang batil. Kita merah, di tengah-tengah kita ada aliran Islam yang terkenal dengan belajar Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Akan tapi kejaksaan tinggi pernah mengeluarkan fatwa bisa tahun-tahun dulu tentang sesatnya aliran ini. Di mana? Wah, mereka Quran, hadis, Quran, hadis, kok sesat di mana? Yang sesat bukan Qurannya, bukan hadisnya. Akan tapi pemahaman yang diwariskan kepada zamannya, pemahaman amir. Pemahaman amir, bukan pemahaman para sahabat dan para ulama yang tentu menegakkan kaidah ininya. Semikian kuat sebagian mereka membawakan ayat hadis ini betul hadis, akan tapi hadis yang dhaif atau hadis yang palsu, riwayat yang palsu. Minta maaf, kalau kita tidak pernah perhatian dengan sahihnya dalil, jangan salahkan orang Syiah yang membawakan dalil-dalil qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Ali, qala ini perkata para sahabat, perkataan itu diuji. Maka kalau Allah mengatakan al-isnad minati lawa al-isnad, bahwa isnad merupakan dengan agama, seandainya tanpa isnad lawa al-isnad sya'ama sya'am, manusia akan mengatakan semaunya. dan lihatlah apakah ajaran beliau ini sempurna, apakah menggunakan kias yang batil. Ini sangat penting. Saya kira minimal itu Pak yang saya sampaikan. Kita maaf waktu kita sudah terlalu siang, mungkin kita siang. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya, minta maaf segala kekurangannya. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang barakah, yang bertemu karena Allah, karena Allah. Allahumma asallana dinana alladhi wa asrafu amrina, Allahumma asallana dunyana allati fiha ma'asuna, Allahumma asallana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'al al-hayata ziyadatan lana min kulli khairin, waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.